katanya yang palsu, kenangan bagimu. Sinar kuning matahari, ombak pun silih berganti. Bila gagal datang lagi, mari ulangi. Berhentilah kau menangis, jangan pula kau sedih. Tertawa dan gembiralah, karena engkau terlepas dari cintanya yang palsu, kenangan bagimu. Lay lay lay life.